大嘅一個變化嚟嘅，佢其實係幾多嘅。但係咧，我覺得咧，好多一些好多嘅辦法都話，就係你保護我哋嘅秘密。 خارج الصلوات وأحيانا وأدون الصغار ونقرأها على الكبار وتردها كثيرا، ولكن قلما نستوعب ما نقرأ وما نكرر في هذه الصورة، حيث أن لو استوعبنا أو فهمنا بعضا من مقاصد هذه الصورة العظيمة التي هي أعظم صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكان لها أثر بارز في أنفسنا وفي حياتنا وفي مواجهة الخضم الذي نواجهه في هذا الزمن. منذ الشيخ مجدد semoga di dalam pertemuan ini Allah menerima amal kita yang soleh dan Allah memberikan suatu bantuan kepada kita untuk kita ikhlas di dalam beramal. Di dalam kesempatan ini beberapa saat saya akan membahas kata syekh seputar masalah renungan dan hikmah surat Al-Fatihah. Satu surat yang sering kita baca, satu surat yang berulang-ulang kita lakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Bahkan kita ajarkan kepada orang dewasa dan anak kecil. Namun yang kita sayangkan, banyak orang yang baca dari surat Al-Fatihah tepat tetapi tidak menemukan maksud dan tujuan membaca surat tersebut. Tidak memahami kandungannya, kurang bisa mencerna hikmahnya. Padahal misalnya, kata beliau, kalau seandainya seorang yang membaca Al-Quran mampu menyelami kedalaman surat Al-Fatihah, dia akan bisa mengalami bahasa kehidupan, menghadapi berbagai macam problem hidup dengan baik. في خضم ما نراه من تأثيرات خارجية على العالم الإسلامي وعلى المسلمين أفرادا وجماعات، يتأمل الشخص هذه التأثيرات ويرجع ويقول أين المخرج؟ أين الطريق؟ فعلى سبيل المثال منذ يوم أو يومين ودعنا ظاهرة عالمية قد شاركت فيها جميع دول العالم وجميع البشر، وهي ظاهرة ما يسمى برأس السنة أو ما قبلها، وهو عيد النصارى الذي يؤمنون أنه مولد عيسى عليه السلام، ويشارك فيها المسلمون مشاركة فعالة علما أن يعلم أن المسلمون ليس لهم إلا عيد الأضحى وعيد الأضحى، مما يتضح أن هناك دوابات أو اتباع لأهل الكتاب كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيه، وأنه سيحدث، ولكن ما هو المخرج من هذا؟ هذا السؤال، هذا الذي ينبغي أن نطرحه ونحاول أن نجيب عليه الدور بشكل جزئي. شيخنا الكريم، sikap kita renungan yang pertama tadi kata Syekh, kenapa umat Islam ini gampang dan mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh luar, baik secara individu maupun jemaah, yaitu secara kolektif? Kenapa ini semua terjadi? Coba dari bayangkan kata Syekh, bagaimana umat Islam bisa dengan sukaria merayakan tahun baru dan merampingkan riwayat acara Id atau hari raya Kristus? Kenapa umat Islam begitu mendukung, begitu kuat dukungannya, dan begitu melimpah berbagai macam dana dan juga potensi yang mereka keluarkan untuk merayakan itu semua? Padahal Allah tetap tidak memiliki hari raya kecuali dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semuanya pasti umat Islam sudah melebur. Umat Islam sudah kehilangan dari diri. Umat Islam sudah tidak memiliki kendali. Dan umat Islam sudah tidak memiliki prinsip pegangan. Dan ini sudah terukur ke dalam tradisi kebiasaan umat dahulu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah. Maka pada kesempatan ini kita akan carikan jalan keluar. Kenapa umat Islam sampai terjadi seperti itu? Kenapa umat Islam sekarang ini melebur? Kenapa umat Islam kehilangan dari diri? Insya Allah, mudah-mudahan Syekh bisa memberikan satu jawaban. الجواب بكل بساطة عن هذا السؤال هو العودة إلى هذا الدين الحليم، العودة إلى الصراط المستقيم الذي نحن نطلبه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه في صلواتنا حين نبدو هذه السورة العظيمة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي اللهم اهدنا إلى الإسلام وتعاليمه والطريق الذي يجب أن نسلكه، كما فسره كثير من العلماء أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام بجميع تعاليمه، بأركان الإسلام الخمسة، بأركان الإيمان الستة، بدرجة الإحسان، كل هو داخل في الإسلام هو الصراط المستقيم الذي مثل الله سبحانه وتعالى في صلاتنا أن يهدينا إليه. لما السؤال أو دعاءنا لله سبحانه وتعالى دعاء مثل هنا بأن يهدينا سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. نحن المسلمين فلا، ولكن المسلم يبقى في ابتلاء مستمر، يبتل يختبر، يبقى المسلم في حاجة إلى أن يتعلم دينه ويتقي في هذا الدين تعلما وعملا وتعليما. فهنا الهداية لا غنى للمسلم عنها على الإطلاق، ويسألها من الله سبحانه وتعالى تكرارا ومرارا حتى أن تشمله هداية الله سبحانه وتعالى أن يكون موفق بلا شك. Saya menegaskan, jawaban dari itu semua, supaya umat Islam tidak terpengaruh dengan berbagai macam rak dan juga berbagai macam intrik-intrik pengaruh dari kebiasaan luar, meniru berbagai macam tradisi serta ajaran lain. Dan umat Islam tidak melebur ke dalam berbagai macam sistem dan berbagai macam ajaran-ajaran lain, maka tidak ada jawaban yang paling tepat kembali kepada Idul Islam. Kembali kepada jalan yang lurus, dan tidak ada makna lain dari jalan yang lurus yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ihdinas Siratal Mustaqim melainkan Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam yang mencakup seluruh ajarannya, rukunnya, hukumnya, akidahnya dan akhlaknya. Tanpa kita sekarang ini pilih-pilih. Kalau umat Islam kembali kepada Dinul Islam seperti yang telah dimaksudkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ajaran Islam bukan parsial tapi seluruhnya, insya Allah umat Islam akan bisa keluar dari jalan dari fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita berdoa, dan doa ini merupakan doa permintaan. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dan yang dimaksud jalan yang lurus adalah Islam, dan yang dimaksudkan Islam adalah seluruh ajarannya yang mencakup dari mulai akidah, akhlak, hukum, muamalah. Maka insya Allah umat Islam akan bisa keluar dari fitnah dan mendapatkan dari jalan keluar dari berbagai macam gangguan dan berbagai macam kesesatan dan meniru agama lain. Oleh karena itu, kenapa umat Islam selalu menghadapi fitnah? Kenapa umat Islam ini selalu terisolir, kenapa umat Islam tidak memiliki izzah? Kenapa umat Islam selalu terpojokkan? Termina ini semua akibat suatu, yaitu karena mereka meninggalkan dinul Islam, meninggalkan ajaran Islam dalam makna yang komprehensif lengkap. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang merasa tidak butuh terhadap hidayah. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak perlu terhadap permintaan ihdinash shiratal mustaqim, yaitu agar kita dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah kepada jalan lurus, yaitu Islam dalam makna yang sempurna, yang lengkap, yang mencakup seluruhnya. لرمضان أن تغفي هذه المسألة أو هذا الدعاء تغفره بإذن الله. قد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى منهج محمدي. لو تأملنا في تعاليم الإسلام لوجدنا أنه مليء بالمواسم التي تذكرنا وتعيدنا إلى الغفلة وإلى النسيان إلى سبب الوجود والحكمة من الخلق، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يكون الإنسان على تقى وعلى دراية وعلى وعي كامل بهذه الحكمة، وأن يسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وأعطي أنبئة على هذا الأمر كي يتضح المقام. على سبيل المثال، كلنا نعلم ما يؤثر فيه أو فينا شهر رمضان، كلنا نعلم كيف يصبح الواحد منا في شهر رمضان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره من الشهور، في فترة الحج عيد الموت الأقصى حين ترى الحجاج والمسلمين عموما يلبون ويخللون ويسبحون ويذكرون الله كثيرا. كل هذا عائد الى هذه المواسم المتنوعه. لو نظرنا الى اركان الاسلام كلها فهي تذكيرات سنويه او شهريه او اسبوعيه، حتى عند يوم الجمعه التذكير الاسبوعي. ولكن هناك موسم يومي، بل هو يتكرر في اليوم 5 مرات او اكثر، ونكاد نكون اغفل ما نكون عن هذا الموسم العظيم، وهو حين ان يدخل المسلم في مناجاته مع ربه في صلاته. هذا هو الموسم او التذكير المتكرر اليوم الذي فيه بإذن الله، المخرج في توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى مما يواجهه من الفتن ومن بعض اللغايات ومن بعض الابتلاءات التي نراها في عالمنا الإسلامي اليوم. شكرا لك. Sekarang kita memulai untuk mengimplementasikan doa itu ke dalam tata realita. Kalau kita sudah memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Permohonan doa ini harus sampai kepada takaran nyata. Harus menjadi manhaj amal, ya manhaj yang menghiasi amal kita. Coba sekarang kita renungkan dengan baik. Kenapa umat Islam ini harus merayakan tahun baru? Kenapa harus melakukan, bahkan meniru, bahkan mendukung hari raya orang Kristen? Padahal Islam telah memberikan suatu hari raya atau saat-saat untuk peringatan, alias untuk mengingat Allah. Ada yang sifatnya harian seperti sholat lima waktu. Semua kalau kita jadikan sholat lima waktu ini dalam rangka untuk mengingat Allah. Ada yang sifatnya nanti mingguan seperti sholat Jumat, ada yang sifatnya bulanan. Ini semua sudah cukup bagi orang Islam, bagi kaum Muslimin untuk menjadikan peringatan, alias menjadikan rahmat untuk mengingat Allah, mengingat syiar Islam, dan menghidupkan kembali hidup Islam yang mungkin dimatikan oleh beberapa orang. Jadi untuk peringatan, untuk kita sekarang ini ingat kepada Allah, ingat terhadap ajaran Islam, tidak perlu kita menghidupkan peringatan-peringatan yang tidak ada di dalam Islam. Hari raya-hari raya yang telah dilarang oleh Islam, apalagi meniru, apalagi mendukung hari raya umat lain. Contohnya, bagaimana Ramadan sebagai bentuk musim untuk kita agar kembali ingat kepada Allah. Ingatkan rohani kita, ingatkan jasmani kita akan kembali kepada Allah. Kita dianjurkan untuk mengendalikan syahwat kita. Kita dianjurkan untuk mengendalikan cara makan kita. Dianjurkan untuk ingat kembali kepada surat tahajud. Ingatkan kembali kepada surat qiyamul lail. Ingatkan oleh Allah dengan berbagai macam ibadah yang nilainya baik. Bukankah umat Islam cukup dengan peringatan-peringatan ini? Dan Allah telah meletakkan, bahkan ada yang per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Kenapa kita harus terjemur ke dalam berbagai macam peringatan-peringatan dunia, peringatan-peringatan yang telah tidak diajarkan oleh Alkitab dan Sunnah, yang akhirnya kita terjemur ke dalam meniru-niru ajaran dan agama umat lain. Dan insya Allah, umat Islam, kalau kembali kepada ajaran dinul Islam, dan kembali mengamalkan dinul Islam, akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Dan umat Islam tidak gampang kena rayuan, dan umat Islam tidak gampang terkubur ke dalam berbagai macam kesusahan. هذا المنطلق يمكننا أن نقول أن الهداية هي بلا شك من عند الله سبحانه وتعالى، ونسألها من الله سبحانه وتعالى، ثم قد تبين لنا أن هناك طريق عملي لا بد من اتباعه ليحفظ المسلم في ماله وفي ولده وفي حياته، ولا يتأثر، وإن تأثر قليلا حفظ وعاد وعاد عليه الله، مما يحدث حوله في هذا العالم المتخبط. لو نظرنا بمثال الصلاة على سبيل المثال، هذا المنهج الرباني الذي إذا تبعه المسلم وجد الطمأنينة، وجد السكينة، وجد الراحة والقدرة على مواجهة ما يواجه في هذه الحياة بالعون من الله سبحانه وتعالى، ثم ما يجده من شحنة إيمانية في هذه الصلاة، لا سيما اسمها الصلاة هي الصلة، هي الصلة التي بين العبد وربه. إذا من أراد أن تكون هذه الصلة صلة قوية ومتينة ومترابطة ومستمرة، فلاحظ على أن يهتم بهذه الصلاة. وسأضرب مثالا أو أتحدث قليلا حقيقة إن أذنتم لي في جانب واحد من جوانب الصلاة التي كلنا نعرفها، ولكن هل حقا نعرفها حق المعرفة؟ لو قلنا هل نفهم حقا هذا الجانب، وهو جانب قراءة سورة الفاتحة؟ لذا خصت هذه السورة من غيرها من سورة القرآن بأن تكون هي التي تكرر ركنا في كل ركعة من كل صلاة، حتى في صلوات النافلة، حتى في النوافل لا بد من قراءة الفاتحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. وضعها أسماء عديدة، هي الفاتحة، هي الشافية، هي أم الكتاب، هي السبع المثاني، هي الحمد لله رب العالمين، سميت بأسماء عديدة بمكانتها وأهميتها. ومن المعروف في سورة القرآن يتعدد أسماء السور فهو دليل على مكانة هذه السورة العظيمة. Jadi sekalian, saya menjelaskan, kalau memang permintaan tidak kepada Allah harus kita pindah kepada tataran realita, maka hidayah itu bersumber di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Yang paling terpenting adalah sholat. Kita semua telah melaksanakan sholat. Sholat merupakan suatu syariat dan ibadah yang unik. Sholat mengandung kesehatan, sholat mengandung ketenangan, sholat mengandung kemakminan, sholat memberikan suatu kemampuan seseorang untuk memimpin mental di mampu menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan dan problematika hidup. Oleh karena itu, bahkan sholat merupakan suatu penghubung antara Allah dengan Rabb-nya. Oleh karena itu di sini kita semua tahu sholat, tapi apakah di antara kita sudah merasakan nikmatnya sholat? Kita semua telah melaksanakan sholat. Apakah ruh dan sholat yang kita lakukan sudah kita jiwai? Ada suatu hal yang perlu kita bicarakan di antara sekian hal yang terkait dengan sholat, yaitu bacaan kita terhadap surah Al-Fatihah pada saat sholat. Ini merupakan sholat yang penting. Bahkan berkali-kali dibaca, berulang-ulang dibaca, menunjukkan itu pentingnya suatu masalah. Tidak ada sesuatu di dalam agama, terutama perintah Allah, diulang-ulang tidak penting. Pentingnya sholat diulang-ulang bukan hanya di sholat yang wajib, bahkan sunnah. Sholat wajib dan sunnah diperintahkan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan pemberian nama surat Al-Fatihah yang begitu banyak, diberi nama oleh Allah Ummul Quran, diukur kita Al-Fatihah, menunjukkan banyaknya fadilah dan banyaknya keutamaan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu nama-nama tua di dalam Al-Quran yang sangat banyak sekali, melainkan karena banyaknya keutamaan, banyaknya keistimewaan dan banyaknya kelebihan. Dan itulah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. وهي سورة الفاتحة كما ذكر العلماء لأنها فيها يفتح القرآن. إذا فتحت القرآن فهي أول سورة في الفاتحة. وقالوا الفاتحة لأن بها تفتح الصلاة، بها تفتح الصلاة. سورة أول كتاب، أي أن كل ما في القرآن عموما وجد في هذه السورة من توحيد ومن عقيدة ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى إلى التبرع من المشركين والكفار، من الولاء والبراء، إلى كل ما يتعلق بمعتقد المسلم وارتباطه بهذا الدين توجد في هذه السورة التي هي تذكير لنا وبمثابة التربية الإيمانية التي لو فقدنا معانيها وأخذناها بما تدعو إليه لأصبحت حرزا وحرصوا وحفظا من الله سبحانه وتعالى، بل وسلما للارتقاء في الإيمان حيثما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه المؤمن. هذه الكلمة شيخ من الكلمة. Kenapa سورة الفاتحة diberi nama سورة الفاتحة؟ Di antara sebabnya karena surat itu untuk membuka Al-Quran. Dan yang keduanya dikatakan surat Al-Fatihah karena surat itu untuk membuka pembukaan ketika sholat. Dan di antara para ulama mengatakan dikatakan surat Al-Fatihah karena surat itu dijadikan kunci membuka seluruh ajaran Islam yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya di dalam surat ada akidah, di dalam surat Al-Fatihah ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada berbagai macam kaitannya dengan kunci-kunci untuk masuk Islam. Dari mulai ayat awal sampai akhir, seakan-akan kita dibuka di situ untuk menyelami, untuk masuk ke berikutnya, ke surat-surat yang lain dan ke ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Di sana ada akidah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan awal-awal barok, dengan penjelasan akidah tentang al-asma wa sifat, al-akidah tentang tauhid, rububiyah, semuanya, tetapi penjelasannya, rinciannya di ajaran berikutnya. Oleh karena itu, ini merupakan surat yang agung yang perlu dipelajari oleh setiap umat Islam. Kalau bedanya, haitu bidayat surah, من الآية الأولى حيث قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هنا يقرأ المسلم في هذه الآية الثناء والتعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر اسم الله العظيم الله الحمد لله لله الذي يستحق العبادة، لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. فتقرير لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهي إن تذكرنا هي أعظم أو أول أركان أي عبادة يقوم بها المسلم، لا بد أن تكون منبعثة من محبة لله سبحانه وتعالى. وكيف لا، والله سبحانه هو الذي أوجدنا، هو الذي رزقنا، هو الذي من علينا بمنه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. ثم إذا قيل إلى المسلمين أعظم نعمة على الإطلاق، كيف لا حيث أنزل علينا آخر كتبه وخير رسله ومن علينا بأن جعلنا من المسلمين. لو تأملنا في السور في القرآن لوجدنا أن خمس سور بدأت بالحمد لله، وهي تذكرنا بالخلق كسورة الأنعام بقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ثم في سورة الكهف تذكرنا هذه الآية بنعمة الهداية، حيث بعث الله سبحانه وتعالى رسوله ونبيه وصفيه بكتابه القرآن الكريم، ويمن علينا الله سبحانه وتعالى بأن هذا يستوجب منا أن نستشعر المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، حيث قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا إلى آخر الآيات نجد أن أول آية في هذه السورة هي آية تشعرنا بأن لله حقا أن يحب أعظم من أي شيء أو أي شخص على الإطلاق، لأنه المستحق حقيقة الاستحقاق لمحبة العبودية، بأن يعبد الله سبحانه وتعالى بأن يكون هو أحب إلى المؤمن من أي شيء آخر. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، كثير من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه، ممن يحب الكرة، ومنهم من يحب السياسة، ومنهم من يحب التجارة، ومنهم من يحب هذا وذاك، ولكن المؤمن هو أشد حبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. Saya menegaskan, kita memulai dari ayat pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim, memberikan satu makna kita memuji Allah, menyanjung Allah yang hubungan itu menumbuhkan suatu kecintaan. Kemudian di dalam kalimat Allah merupakan satu penegasan bahwa seorang yang ketika membaca Alhamdulillah pada kalimatul jalalah Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diberikan berbagai macam ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu penetapan ibadah, penguatan ibadah. Bahkan kalau kita rangkaikan, kalau ibadah ini semuanya hanya milik Allah dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan ini semua kita lakukan dorongannya murni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba menjadi hamba yang sempurna. Betul-betul Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau sekarang Alhamdulillah menemukan suatu al-mahabbah, kemudian Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ini melanjutkan seluruh ibadah harus kita berikan kepada Allah, dan penetapan ibadah tidak boleh tunjukkan kepada selain Allah. Dan ini memberikan satu penegasan bahwa seorang muslim ketika melakukan suatu ibadah, dorongannya hanya murni tuntutan Allah dan dalam rangka untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Kenapa harus begitu? Tidak bisa kita pungkiri. Kenapa umat Islam dituntut dan hanya melakukan ibadah ditujukan kepada Allah, dan murni itu ingin meraih cinta Allah? Karena Allah yang memberikan rezeki manusia, karena Allah yang menurunkan kita, yang mengutus para rasul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita menjadi muslimin, mendapatkan hidayah. Dan kalau kita membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, kita temukan minimal 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Di antaranya adalah surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Alhamdulillah tadi, dan seterusnya memberikan satu penegasan bahwa Allah di sini mengutus Rasulullah sebagai seorang Tuhan dan sebagai seorang hamba, dan hamba memiliki suatu makna penghambaan yang utuh, penghambaan yang murni hanya kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Muhammad memberikan ibadah hanya kepada Allah, dan itu dia nanti akan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layak untuk diberikan suatu titel hamba, dan layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menawari alhamd, karena memang antara alhamd dengan kadar yang telah dicapai oleh Rasulullah sehingga menjadi hamba yang terpuji, hamba yang telah diberikan titel abdul, syakur, pandai bersyukur, tercapai di dalam hal itu. Dengan demikian hadirin sekalian, seorang ketika melakukan ibadah hendaknya merasa bahwa dia sedang menunaikan ibadah, dan dorongan ibadah itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh menunjukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang berhak menerima ibadah sekecil apapun. Karena ibadah sekecil apapun bila ditujukan kepada selain Allah akan menimbulkan berbagai macam penyakit, dan utamanya adalah syirik. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk diibadai, dan ibadah itu muncul murni dari rasa cinta kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang lainnya, mereka ada yang mencintai dagangan, ada yang mencintai bola, ada yang mencintai dunia, dan cinta-cinta yang lainnya yang mengalahkan kepada Allah. Sementara mukmin hanya cinta kepada Allah, dan cintanya sangat hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan najid anna fi مطلع السورة ما يذكرنا بمحبة الله سبحانه وتعالى، وهناك تقرير لتوحيد الألوهية أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا غيره، هناك تذكير بربوبية الله وحده سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، أنه هو الخالق وما سواه مخلوق من العالمين. المقصود كي لا أغيب على إخوتي الأحبة أن هناك ما يمكن أن نستشعره من هذه الآية، وهي من أعظم العبادات القلبية على الإطلاق، وهي محبة الله سبحانه وتعالى، حيث إن استشعرنا حقا محبة الله حين أقوم في صلاتي وفي غير صلاتي الحمد لله رب العالمين، ينبت في القلب هذه المحبة حتى تنمو ويكون لها الأثر البالغ. Ayo kalian, di dalam surah Al-Fatihah juga ada suatu ajakan untuk menetapkan tauhidul uluhiyah. Di antaranya firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surah Al-Fatihah juga terdapat peringatan agar kita juga menetapkan tauhidul uluhiyah dari alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian, kalau kita renungkan dengan baik, dari Alhamdulillahirrahmanirrahim saja memberikan suatu makna lengkap akan gambaran bagaimana suratul Fatihah merupakan surat yang agung yang besar yang mencakup ajaran dinul Islam. Di sini ada suatu hal yang perlu saya isyarahi kepada saya. Bahwa ada suatu hal yang besar di ayat ini, yaitu masalah mahabbatullah, masalah cinta kepada Allah. Hendaknya sifat ini tumbuh dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan tumbuh dari kepura-puraan. Mahabbatullah harusnya kita anggap sebagai suatu perkara besar di dalam hidup kita, di dalam diri kita, sehingga seluruh ibadah kita jalankan mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan dalamnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tumma'lumma'adha ila al-ayah al-thaniyah, layujudna qawluhu ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. الرحمن الرحيم، على الرغم من أن في الآية الأولى تقرير لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، إلا أن هنا يتأكد الأمر لكي يصبح لدى المؤمن شيئا من الرجاء تجاه رحمة الله سبحانه وتعالى، لكي يرجو هذا الرجاء الذي هو الركن الثاني من العبادة، من أي عبادة يقوم بها المسلم، أن يرجو أن تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من الذين يرحمه الله في الدنيا وفي الآخرة، حيث أن رحمة الله سبحانه وتعالى كما نعلم لو وزعت إلى 100 قسم أن واحدة في الأرض وما تبقى من 99 جزء من هذه الرحمة هي يوم القيامة يرحم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. Kita tidak kata Syekh untuk mengambil renungan dari surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Walaupun ayat ini secara zahir menegaskan tentang tauhidul asma wa sifat, tetapi secara implisit kita bisa tarik tentang harapan ar-raja dari ayat tersebut, yang notabene menjadi rukun yang kedua setelah mahabbatullah. Rukun kedua dari ibadah adalah ar-raja, yaitu harapan kepada pahala Allah, kepada rahmat Allah. Ar-Rahmanir-Rahim yang berasal dari kalimat rahmat menunjukkan bahwa Allah itu sayang. Allah memiliki keluasan rahmat yang mencakup seluruh alam, bahkan mencakup dunia dan akhirat. Bahkan rahmatnya Allah mencakup seluruh hambanya yang taat dan yang maksiat. Dari sini muncul harapan dari seorang mukmin ketika mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka tumbuh di dalam hatinya berharap kepada rahmat Allah, berharap terhadap pengampunan Allah ketika dosa, berharap kepada pahala Allah ketika beramal saleh. Bahkan ada suatu hal yang perlu kita renungkan dan juga kita camkan, bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 diberikan 1 dan 99 yang ditahan. Coba bayangkan bagaimana kalau sekarang kita merasakan yang 99, sementara kita merasakan yang 1 saja. Subhanallah, Allah ini berbagi kasih sayang, berbagi nikmat, bahkan kita mendapatkan berbagai macam limpahan barokah karena sayang satu itu. Bagaimana kalau kita merasakan lebihnya yang nanti di akhirat? Ini adalah suatu harapan, menumbuhkan suatu harapan semangat seorang muslim untuk masa masa depan, untuk tidak frustasi menghadapi berbagai macam masalah. تأمل الله الأخوة الأحبة هذه العبادات القلبية. هنا نريد أن نخرج من فوائد لنستشعر الإيمان الذي يمكن أن نستجلبه في كل صلاة نصليها وفي كل مرة نكرر هذه السورة العظيمة. لو انتقلنا الآن إلى الآية الثالثة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ما الذي يشعرك في قوله تعالى مالك يوم الدين؟ ما الذي تستشعره في هذا الموقف؟ تستشعر عبادة قلبية عظيمة وهي ركن من أركان العبادة في أي عبادة يقدمها المسلم، ألا وهي أن تستشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله سبحانه وتعالى أنه مالك يوم الدين، أنه المستحق بأن يرهب ويخاف، ونعلم أن ما منا إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان، فيقدره على ذنوبه ويبين له ما الذي فعل في هذه الدنيا. بل نتذكر أن يوم القيامة هو يوم مهول عظيم تنصب فيه الموازين، وفيه الصراط الذي نرجو أن نعمله جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ثم الوصول إلى جنانه ودار النعيم. كل هذا نخاف من الله سبحانه وتعالى من أفعالنا أنها قصرت بنا في الطريق، وأيضا نخشى ونخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. فلو نظرنا إلى هذه الآية مع الآيتين التي قبلها لوجدنا أنها شملت ثلاثة أركان لا بد أن تتوفر في أي عبادة يقوم بها المسلم لله سبحانه وتعالى، وهي ركن المحبة، أن أفعل هذه العبادة حبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم الآية الثانية الرحمن الرحيم تجعل المؤمن يشعر بالرجاء تجاه أن الله سبحانه وتعالى يشمله في هذه الرحمة. ثم الآية الثالثة يستشعر المسلم في قوله تعالى مالك يوم الدين الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية من عقابه وأليمه إلى عذابه. شكرا لك يا Kalau kita mau melihat, memperhatikan ayat berikutnya Malik Yawmul Din, akan memberikan suatu pemahaman dan kita bisa menangkap makna ibadah qalbiyah yang notabene adalah menjadi rukun ibadah yang ketiga, yaitu al-khawf. Pada saat kita membaca Malik Yawmul Din, pada saat itu kita akan merasa nanti suatu ketika akan dihadapkan di hadapan Allah, diberdirikan di hadapan Allah, dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah, dan bisa kita masuk surga dan mungkin kita masuk neraka dari hisab itu. Dari sini menumbuhkan rasa takut kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada saat tidak ada, ketika kita membaca Malik Yawmul Din, pada saat itu tidak ada satu zat yang paling ditakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lainnya untuk kita takut, kenapa? Kita tidak tahu nasib kita nanti ketika di akhirat. Kita tidak tahu nasib kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nanti kita akan diajak bicara oleh Allah satu persatu, di antara kita dengan Allah tidak ada penerjemah. Kita tidak tahu nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita ke surga atau ke neraka. Makanya bagi seorang muslim, mukmin ketika membaca firman Allah, Malik Yaumiddin memberikan suatu poin, muncul rasa takut kepada Allah, takut akan siksaannya, khawatir tidak akan masuk surga, takut akan mendapatkan sanksi-sanksi atas dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Inilah sehingga kalau kita tangkap dari ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, memberikan satu pondasi dasar syariat rukun ibadah tiga. Alhamdulillahirabbil alamin memberikan satu dasar al-mahabbah. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Raja, dan Malik Yaumiddin, Al-Khawf. Dengan demikian pondasi landasan utama ibadah ada semua di dalam surah Al-Fatihah. Ada kondisi-kondisinya ibadah dijelaskan di ayat-ayat berikutnya, di surat-surat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dari sinilah surah Al-Fatihah dikatakan Al-Fatihah karena seluruh pondasi, kerangka pembuka ibadah ada di dalam surah Al-Fatihah. إذا انتقلنا إلى الآية الثانية هو قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد إياك نعبد. إذا تقرر هنا في صلاتي حين أن أقف أمام الله سبحانه وتعالى وأقول الحمد لله رب العالمين، هل استشعرت المحبة الحقيقية لله المستحقة لله وحده سبحانه وتعالى؟ هل استشعرت هذه العبادة القلبية العظيمة حين أن نطقت بهذه الكلمات بهذه الآية؟ حين أن قلت الرحمن الرحيم هل ترجوت رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وأن تكون من الذين شملهم الله في هذه الرحمة في الدنيا وفي الآخرة؟ هل حين قلت مالك يوم الدين استشعرت بالخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ لكي أستمر وأنتقل إلى الآية الثانية فأقل إياك نعبد. ثلاثة أركان للعبادة: المحبة، الرجاء، الخوف. هل استشعرتها؟ هل وجدت في وجداني وكياني وأنا أتلو هذه الآيات أو أسمعها من الإمام؟ ثم إذا تلونا إياك نعبد تصبح العبادة هذه متكاملة الأركان. هل هذا موجود؟ فإن وجد هذا فوالله سيوجد أثرها في القلب وفي النفس وفي حياتنا اليومية. فهي شحنة من الإيمان الذي لا يوازيه شحنة تجعل المؤمن القدرة على أن يواجه ما يواجهه من فتن وبلايا. وقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أُديت الأداء الصحيح، وهذا جزء من أدائها الصحيح. فهنا إياك نعبد إن تمكننا من الاستشعار بهذه الأركان الثلاثة حققنا الأركان المطلوبة في العبودية القلبية لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا استشعرنا هذا كما قال ابن تيمية فهي علاج للرياء، فهي علاج للرياء. أليس الرياء هو الشرك الذي خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم منه أن لا يسلم منه أحد؟ أليس هو الذي نحاربه في أن نكمل ونجعل توحيدنا وإخلاصنا لله سبحانه وتعالى أكمل ما يمكن؟ هو هنا علاجها حيث نقول ونقرر إياك نعبد، أي لا نرائي في عبادتك، أي لا نشرك بك أحدا، بل إياك وحدك نعبد سبحانك جل في علاه. Hadirin sekalian, saya berbeda menegaskan tafsir iya dan ahlu. Iyyaka na'budu merupakan suatu penegasan yang sangat indah. Setelah kita tegaskan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, sekarang yang menjadi pertanyaan pada saat kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, apakah perasaan Al-Mahabbah itu sudah hadir di dalam hati kita? Sehingga menjadi rukun ibadah yang kita laksanakan, terutama sholat. Dan pada saat kita membaca Ar-Rahmanirrahim, sudah belum harapan itu tumbuh di dalam hati kita, menjiwai hati kita, kemudian menjiwai sholat dan ibadah kepada yang lainnya. Dan pada saat kita membaca Maliki Yawmiddin, hadirkah, sudahkah kita rasakan perasaan takut menyelimuti hati kita, perasaan kita, kalau memang itu sudah terwujud, terrealisasi dengan baik di dalam diri kita saat kita ibadah, terutama menunaikan sholat, maka dikuatkan Iyyaka na'budu. Penegasan setelah terwujudnya rukun, setelah ditemukan rukun itu fakta dalam kehidupan kita, dalam hati perasaan kita, bukan hanya teori dalam kertas, tapi betul-betul mahabbah mendalam di dalam hati kita. Harapan menjadi suatu bagian perasaan kita, dan khauf menghiasi dan menjadi mutin diri kita, maka ibadah kita pasti akan membuahkan suatu hasil. Ibadah kita akan hadir sempurna dan ibadah kita akan diterima oleh Allah. Maka kita kuatkan Iyyaka na'budu. Enak sekalian kalau ibadah itu hadir dengan baik, kita laksanakan betul-betul sempurna hasilnya, maka tidak mungkin tidak menghasilkan suatu hasil. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kapan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Setelah ibadah itu dijiwai, dilandasi rukun benar-benar, bukan hanya teori. Al-mahabbah hadir di dalam sholat kita, ar-raja menghiasi sholat kita, dan khauf menjadi bagian sholat kita. Iyyaka na'budu menegaskan satu hal yang telah ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu riya. Berarti kalau sudah iyyaka na'budu menafikan riya, yaitu syirik yang ditakuti oleh Rasulullah SAW akan menimpa umatnya. Kalau sudah di dalam ibadah kita sepi dari syirik, tidak ada unsur riya, ikhlas hanya kepada Allah, pasti akan membuahkan suatu hasil yang sangat memuaskan, hasil yang sangat menggiurkan, hasil yang spektakuler. Tapi banyak orang yang melakukan sholat tidak mendapatkan sholat kecuali capek. Ini semuanya kenapa kalian? Karena al-khawf wal-mahabbah wal-raja sirna dari sholatnya. يقول ابن تيمية رحمه الله أن إياك نعبد هي دفع للرياء، وإياك نستعين هي دفع للعجب. يقول عز القائل جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن، وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا. التدبر هو عمل قلبي، عبادة قلبية، عبادة يشترك فيها العقل بالقلب. الذي يتدبر القرآن يستمر طريقه ويعرف أثر هذا القرآن في نفسه. الذي يقرأ القرآن لا يتدبره، لا يؤثر فيه التأثير الذي ينبغي. فمن هذا المنطلق أحببت أن أذكر نفسي إخوتي الأحبة من هذا الجزء الأول من الفاتحة الذي هو جزء ما يعرف بدعاء الثلاث أو دعاء العبادة من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة شملت نوعين الدعاء، الدعاء الذي يقول في دعاء الثلاث وهو أن تثني على الله سبحانه وتعالى في أسمائه العليا، في أسماء الحسنى وصفاته العليا، أو أن تذكره بما ذكر به نفسه أو ذكره به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء المسألة، حيث تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا ولو تأملنا في فاتحة وبإمكاننا أن نذهب إلى أبعد من هذا وفهم العبودية وفهم أيضا الدعاء وأنه العبادة كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة نكررها ونعيدها لو تأملناها لو تدبرناها لا تدبرنا وعلمنا أن نعبد الله من خلال هذه السورة العظيمة وهي منة عظيمة من الله تنبت القلب إيمانا وثباتا وطمأنينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيدون ويتدبرون من آلاته الكريمة وأن يخصنا بأن نكون من أهله وخاصته هم أهل القرآن وهم خاصة الله سبحانه وتعالى. ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا. أشكركم على ما تحملتم وصبرتم عليه مني وما كان الصواب من الله سبحانه وتعالى وما كان الخطأ فمني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني ويغفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di bagian akhir saya menegaskan, menukil ucapan Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa iyyaka na'budu memberikan suatu makna realisasi terusnya sikap ria di dalam hati seorang hamba, wa iyyaka nasta'in terusnya sikap rujuk di dalam seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba melakukan ibadah sudah bersih dari ria. Dengan penegasan ia kena hudu, pembersihan sikap ria dari hatinya. Wa ia kena sa'in, pengusiran sikap rujuk dari hatinya, dari dirinya. Maka dia akan ibadah dengan sempurna. Dengan demikian, ada yang disambil. Syekh mengajak untuk merenungkan kitab Allah. Ini bagian kecil dari renungan, dari firman Allah, dari sekian firman Allah. Yang ada hanya di dalam surat Al-Fatihah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk merenungkan Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an atau di dalam hatinya terhadap terdapat kunci? Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman suatu kitab yang kami turunkan kepada Muhammad menjadi berkat agar mereka mau merenungkan dan orang-orang yang memiliki akal cerdas mau menjadikan peringatan. Kalau kita renungkan setelah itu secara keseluruhan Surah Al-Fatihah mengandung dua doa. Yang pertama adalah doa Al-Fatihah, yaitu doa yang sifatnya pujian. Seperti membaca Al-Quran secara umum doa, tapi doa Al-Fatihah. Di sana juga menyebut atau membaca nama dan sifat Allah, ini juga termasuk doa. Bahkan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ini juga termasuk doa, tapi doa Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah doa al-masalah, doa permintaan yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan demikian, kalau kita renungkan secara sekilas, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan dari masalah, melainkan telah dibahas di dalam surah Al-Fatihah. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa merenung dan menjadikan sebagai suatu peringatan dan akhirnya iman kita menjadi kuat dan kita menjadi teguh dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang khusus Allah dan tidak lain adalah hamba-hamba yang khusus Allah yang dimaksud adalah Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang menjaga, memelihara dan menghafalkan Al-Quran. Dan Syekh mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang masih tetap bertahan dan sabar untuk mengikuti ta'lim ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada salamnya yang didatang dari pribadi manusia dan ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. سأل السائل لماذا لم نبدأ بالبسملة وهو يعني كلامه مثير وفي محله، علما ان العلماء اغلب منهم يرى ان البسمله ليست ايه من الفاتحه، بل هي ليست ايه من جميع السور الا في سوره واحده، حيث كانت البسمله في وصله السوره. فبهذا المنطلق يعني احببت ان استفيد من الوقت، ولا بلا شك ما بدا به الله سبحانه وتعالى هو اولى ان يبدا به. Ada pertanyaan, kenapa Syekh tidak membahas surat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim? Karena di sini ada istilah di antara ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Sebagian ulama menyatakan itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bahkan bukan bagian dari surat-surat yang lainnya. Dan ada ulama yang mengatakan menjadi surat bagian dari surat Al-Fatihah dan tidak yang lainnya. Ini yang mendasari langsung masuk ke Alhamdulillah dan Rabbil Alamin. هي حامل للجواب الاخرين وكلهم في الحامل الكامله عندهم نظام التفكير اكثر من الحامل. وبداوا ايضا بنظام التعليم عن بعد، تعليم عن بعد عن طريق ما يسمى ب correspondence عبر الانترنت، ويدرس المحاضر والطلاب يكونوا متواجدين في اي مكان. ولكن الآن هو فقط في المملكة، هو في الداخل، النية أنه ينور السعودية وعلى تشمل إن شاء الله قريبا يعني بعض الدول الإسلامية إن شاء الله. Bagi yang punya keinginan untuk meneruskan apa pendidikannya ke Timur Tengah, terutama ke Saudi, ke Riyadh, terutama ke universitas yang tempat saya mengajar, ini sebetulnya masalah adalah masalah administrasi yang harus dibahas di sini. Cuman saya menyarankan jika ada cara pendaftaran lewat internet atau ada kuliah terbuka lewat internet dan bisa melalui dua itu, kita bisa mengikuti program yang ditawarkan oleh Universitas Muhammadiyah Nusantara. Bagi yang ingin sekolah ke sana bisa mendaftar lewat berbagai macam saluran, diantaranya adalah langsung lewat internet. Ya, Syekh mungkin capek, jadi cukup sekian. Insya Allah ketemu kami di depan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.